Mitra Bisnis, Kompas menulis, saat ditanya komentarnya tentang hukuman mati untuk pemerkosa, calon Hakim Agung Daming Sunusi mengeluarkan pernyataan kontroversial bahwa hukuman mati untuk pemerkosa harus dipikir-pikir dulu, karena pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Wakil Ketua Setara Institut, Bonar Tigor Naipospos. Pak Bonar, apa komentar Anda mendengar pernyataan tersebut? Tentu saja pernyataan atau pernyataan semacam ini jelas harus dikecam ya. Karena ini kan dalam rangka untuk proper and test ya. Di satu pihak saya setuju dengan pernyataan dia bahwa memang tidak perlu hukuman mati terhadap pemerkosaan. Karena hukuman mati kan jelas bertentangan dengan hak asasi manusia ya. Tapi tidak benar pernyataan dia yang mengatakan bahwa si pemerkosa dan yang diperkosa sama-sama menikmati. Itu kan betul-betul penghinaan ya. Dan bertentangan dengan akal sehat. Bagaimana seorang korban yang bisa akan melakukan trauma psikis dikatakan menikmati. Jadi ini betul-betul pernyataan dari seorang calon hakim agung yang tidak bisa diterima. Dengan pernyataan dia semacam itu, walaupun kemudian dia berdalih bahwa itu hanya lelucon dan hanya untuk mencairkan ketegangan, jelas DPR harus mencoret dia, nama dia dari calon hakim agung. Bahkan mungkin dia sendiri harus mempertanggungjawabkan kondisi dia di hadapan komisi yudisial. Jadi ini satu blunder yang sangat berat ya. Kalau Hakim Agung punya persepsi atau pandangan semacam itu, bagaimana kasus-kasus perkosaan kita di pengadilan? Selain itu Pak, kalau kita perhatikan, para petinggi negara maupun politisi kita seringkali juga terlihat mengeluarkan statement-statement yang membuat kontroversial. Bagaimana Bapak melihatnya? Ya inilah peranan publik ya, untuk mensaring siapa yang sesungguhnya tepat untuk menjadi pejabat publik ya. Jadi pejabat publik yang kontroversial dan kemudian hanya ingin mencari popularitas, itu harus diuji oleh publik, dan peranan media di sini menjadi penting ya. Karena ini kan serangan yang lebih menonjol sekarang ini kan popularitas ketimbang substantif ya. Jadi kita berbahaya kalau kita memilih pemimpin hanya karena berdasarkan popularitas, tapi tidak berdasarkan kualitas ya, bukan berdasarkan kemampuan atau kapasitas dia. Ini berbahaya bagi Indonesia masa depan ya. Karena harus dibedakan popularitas dengan kemampuan ya, dengan kapasitas. Banyak pemimpin-pemimpin kita sesungguhnya yang sebetulnya cakap bekerja, tapi tidak banyak berbicara, apalagi kemudian mengeluarkan pendapat yang kontroversial. Dan itu yang harus kita pilih, kita dukung ya. Ada saran Pak, tindak lanjut seperti apa yang sebaiknya dilakukan terkait kasus ini? Ya pertama jelas adalah DPR harus mencoret dan menggugurkan dia sebagai calon ya. Apapun meskipun dia sudah meminta maaf ya, dan menyesal, tapi apapun dia sudah melakukan kesalahan ya. Dan kedua ya, Komisi Yudisial harus memanggil dia dan melihat kondisi dia, apakah pantas tidak dia untuk menjalankan tugas sebagai hakim kan. Dia terus saya pikir adalah bahwa organisasi-organisasi perempuan dan mereka-mereka yang pernah menjadi korban ya, terus harus berbicara menyuarakan isu perkosaan ini. Karena ini kekerasan dalam masalah gender ini kan angkanya masih tinggi ya di Indonesia ya. Dan kita harus berjuang untuk mendukung mereka yang direndahkan dan dilecehkan, itu saja saya pikir. Demikian Wakil Ketua Setara Institut Bonar Tigor Naipospos. Saya Wendy Lim.